kasih pepujen hatiku. Apa tak bisa menehi siji arti setitik rasa kang bisa tak ngerteni tutu sumpah uko janji bukteke yen kowe iya ono tresno tuluse atimu bisa anerimo sawates kejujuran kang mbok duweni ora sak termo seneng. Y el rato.